Apa makna malaikat hafazul? Bukan hafazul, malaikat hafazah, yang menjaga manusia. Ada yang jaga mata, ada yang jaga telinga, ada yang jaga jantung, ada yang jaga darah, ada jaga buah pinggang. Ini dengan perintah Allah, dan Allah tunjuk kehebatan kerajaan ni. Sebab tu bila kita tidur, semut tak masuk dalam telinga, dalam hidung. Betul tak? Tetapi bila kita mati, semua malaikat yang bertugas naik ke langit untuk berehat pula. Habis dah tugas dia. Maka kalau kita lok lama mayat, masuk semut. Betul tak? Masuk kot telinga, masuk kot hidung. Sebab apa masih hidup tak masuk? Dah kan baru mati kejap masuk dah. Tak ada orang jaga. Lepas tu kita tengok mayat, ulama' dia perhati. Ya sungguh ada hafazah. Baru mati sekejap semut mari nak masuk dalam hidung, dalam mulut dan sebagainya. Masih hidup ada tak semut masuk? Nah, ada tak kita duduk tidur dalam semut masuk? Jarang berlaku. Hak masuk bukan kerana tu. Semut tu pening pe kuda. Ngayak masuklah tinggi. Nampak? Tak tahu tak berlaku sekali. Menunjukkan ada yang jaga. Faham tak? Itu malaikat hafazah.